Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan bab yang ke-8 ya, tentang hukum-hukum imam di dalam sholat berjamaah. Yaitu kita masih dalam pembahasan tentang sholatul jamaah ya, sholat berjamaah. Dalam bab yang ke-8 ini telah kita baca beberapa perkara yang terkait dengan imam sampai pada masalah yang ke-4. Kita lanjut pada masalah yang ke-5. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang ke-5. Ma yatahammaluhul imam 'anil ma'mum. Apa yang ditanggung oleh seorang imam terhadap makmumnya? Yatahammalul imam 'anil ma'mum al-qira'ata fi sholatil jahriyah. Seorang imam dia menanggung terhadap makmumnya al-qira'ah, bacaan di dalam sholat-sholat yang jahriyah, yang dibaca keras. Yakni seorang makmum tidak perlu membaca karena sudah ditanggung oleh imam. Ini maknanya. Li hadisi Abi Hurairah marfu'an. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza qara'a fa ansitu." Dan apabila imam sedang membaca, "fa ansitu," maka hendaklah kalian diam. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imam fa qira'atuhu lahu qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, yaitu salat bersama imam, salat berjamaah, maka bacaan imam adalah bacaan makmum. dua riwayat ini menunjukkan bahwasannya makmum tidak perlu membaca dalam sholat-sholat jahriyah yang dibaca keras. Amma fi sirriyah fa innal imama la yatahammalu qira'atal fatihah 'anil ma'mum. Adapun dalam sholat-sholat sirriyah, sholat-sholat yang dibaca lirih, maka imam tidak menanggung bacaan al-fatihah makmum. Artinya makmum harus membaca al-fatihah di dalam sholat-sholat sirriyah. Baik. Masalah ini masalah yang padanya terdapat khilaf, perselisihan di antara para ulama alaihim rahmatullah, yaitu tentang masalah apakah makmum membaca al-fatihah ataukah tidak perlu. Sebagian para ulama berpendapat dengan pendapat yang tidak baca tadi, bahwasannya hal tersebut dirinci. Kalau sholatnya sholat jahriyah, sholat yang dibaca keras padanya, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dan yang lainnya, maka makmum tidak perlu membaca al-fatihah dengan alasan riwayat tadi bahwasanya bacaan imam adalah bacaannya makmum. Adapun dalam sholat-sholat sirriyah, sholat-sholat yang dibaca lirih, zuhur, asar, maka makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Tidak boleh mencukupkan diri dengan imam. Tidak boleh mencukupkan dengan bacaan imam. Nah, sebagian para ulama merinci seperti ini, seperti yang kita baca tadi. Sebagian para ulama yang lain seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, demikian juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan juga Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, dan yang lainnya. Mereka berpendapat bahwasannya makmum wajib membaca surah Al-Fatihah baik dalam sholat-sholat sirriyah atau sholat-sholat jahriyah, tidak dibedakan antara sholat sirriyah dengan sholat jahriyah. Makmum tetap wajib membaca surah Al-Fatihah. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak merinci sholat jahriyah atau sirriyah. Beliau mengatakan la sholat, tidak ada sholat. Ini menunjukkan umum, baik sholat jahriyah atau sholat sirriyah, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. baik itu imam ataupun makmum. La solata liman, bagi siapa? Siapa di sini umum? Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak merinci imam atau makmum atau munfarid. Ya. Namun beliau mengatakan liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah umum. Al-hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian mereka juga berdalil dengan hadis yang lain. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi dan Al-Baihaqi alaihim rahmatullah. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh beliau terasa berat ketika membaca, karena dalam sholat subuh adalah sholat jahriyah. Namun beliau merasa naam berat ketika membaca, karena mungkin mendengar ya, ada makmum juga yang ikut membaca. Maka ketika selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apakah kalian membaca di belakang imam kalian? Itu apakah kalian ikut membaca ketika imam membaca? Qulna na'am hadza ya Rasulullah. Maka para sahabat menjawab, betul. Orang ini wahai Rasulullah. Itu orang ini yang ikut membaca. Sehingga dalam bahasa kita mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagok ya. Nah, karena ada orang yang ikut membaca di belakang. Maka ketika mendengar jawaban ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taf'alu illa bi fatihatil kitab, fa innahu la salatan liman lam yaqra biha. Jangan kalian lakukan itu, yaitu ikut membaca di belakang imam. Illa bi fatihatil kitab, kecuali surat Al-Fatihah. Karena sesungguhnya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-hadis sahih, rawahu Abu Dawud, Tirmizi, wal Baihaqi alaihim rahmatullah. Lafaz ini lebih jelas lagi ya. Lafaz ini lebih jelas. Baik. Hanya saja ketika al-imam membaca, maka makmum di belakang membaca Al-Fatihah dengan lirih ya. Tidak dengan suara yang keras, apalagi terdengar oleh imam ya, sehingga akan mengacaukan bacaan imam. Baca dengan lirih. Cukup hanya terdengar untuk diri sendiri ketika membaca Al-Fatihah. Maka berdasarkan riwayat-riwayat tadi, ya, pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah pendapat yang barusan kita baca, pendapat Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan Al-Imam Auza'i alaihim rahmatullah, bahwasannya makmum wajib membaca Al-Fatihah baik dalam sholat-sholat sirriyah atau sholat-sholat jahriyah, baik ketika sholat sendiri atau dia menjadi imam atau dia menjadi makmum. Hadza huwa shawab, ini yang benar. Nah, adapun hadis tadi yang dibawakan oleh pendapat pertama, ya, fa idza qara'a fa ansitu, kalau imam membaca maka diamlah, ini umum dikhususkan oleh riwayat tadi, la taf'alu, jangan kalian membaca illa, kecuali bi fatihatil kitab, artinya dikecualikan Al-Fatihah tetap harus membaca, namun dengan suara yang lirih, nah, sehingga tidak mengacaukan bacaan imam. Nah, kemudian adapun riwayat man kana lahu imam fakiratuhu lahu qira'ah, barang siapa yang memiliki imam yaitu sholat berjamaah maka bacaan imam adalah bacaannya atau bacaannya makmum. Nah, sebagian para ulama melemahkan sanad riwayat ini. Sedangkan hadis yang tadi, ya, hadis Bukhari Muslim, ya, kemudian juga naam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Al-Baihaqi yang dibawakan oleh pendapat yang kedua, hadis-hadis itu lebih sahih. Nah, sehingga pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah makmum wajib membaca surat Al-Fatihah baik dalam sholat-sholat sirriyah atau sholat-sholat jahriyah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, illa, kecuali dalam satu kondisi. Apa kemarin sudah kita bahas, ya? Nah, kecuali orang yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan imam ruku', nah, dalam keadaan imam sedang ruku', kemudian dia bertakbiratul ihram dan ikut ruku' secara sempurna bersama imam, ya, maka dia mendapatkan satu rakaat. Nah, berdasarkan hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abi Bakrah, ya, ketika Abi Bakrah masuk ke masjid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk, maka Abu Bakrah bertakbir sebelum masuk shaf. Bertakbir kemudian sambil berjalan masuk ke dalam shaf. Bertakbir kemudian rukuk sambil berjalan masuk ke dalam shaf. Artinya beliau bisa rukuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, ya, dan jangan diulangi. Nah, yaitu jangan diulangi bertakbir sebelum masuk ke dalam shaf. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan beliau untuk mengulangi salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada Abi Bakrah untuk mengulangi salat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau Abi Bakrah radhiyallahu anhu mendapatkan satu rakaat ketika masuk ke dalam masjid dalam keadaan imam sedang ruku. Kemudian beliau bertakbir takbiratul ihram dan ruku bersama imam secara sempurna. Nah, meletakkan tangannya di lutut, ya, dan meluruskan punggungnya secara sempurna. Baik, maka dia mendapatkan satu rakaat. Nah, adapun yang dia masuk ke masjid dan imam masih berdiri, imam masih berdiri, kemudian dia takbiratul ihram dan mendapatkan imam dalam keadaan berdiri, tetapi dia tidak membaca Al-Fatihah, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat walaupun dia ruku bersama imam. Nah, kenapa? Karena dia tadi mendapatkan imam dalam keadaan berdiri, tetapi dia tidak membaca Al-Fatihah. Nah, maka masuk dalam hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah. Dan jika seseorang ragu masuk ke dalam masjid kemudian imam sedang ruku, dia pun bertakbir dengan takbiratul ihram kemudian ruku bersama imam, dan dia ragu apakah dia ruku sempurna bersama imam ataukah ketika dia ruku imam bangkit, nah, ragu kalau ragu seperti ini maka dia tidak mendapatkan satu rakaat. Jika ragu apakah dia ruku bersama imam secara sempurna ataukah tidak, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat. Nah, karena hukum asalnya dia tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Baik, kita lanjut pada masalah yang berikutnya. Afum ya. Al-mas'alatu sadisah, masalah yang keenam. Musabaqatul imam, mendahului gerakan imam. La yajuzu lil ma'mum musabaqatu imami. Tidak boleh bagi seorang makmum untuk mendahului imamnya, yaitu mendahului gerakan imam. Faman ahrama qabla imamihi lam tan'aqid salatuh. Barang siapa yang bertakbir dengan takbiratul ihram sebelum imam, imam belum takbiratul ihram, dia sudah takbir duluan. Imam belum masuk ke dalam sholat, dia sudah masuk duluan. Maka apa? Lam tan'aqid sholatuh, tidak sah sholatnya makmum tadi. Li'anna syartahu an ya'tiya biha ba'da imamihi. Karena syarat sahnya sholat sebagai makmum adalah melakukan takbiratul ihram setelah imamnya. Wa qad fatahu. Sedangkan kondisi ini dia telah terluputkan. Dia takbir duluan sebelum imamnya. Maka apa? Tidak sah sholatnya. Nah, jadi jika mendahului imam itu dalam hal takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya makmum tadi tidak sah. Nah, Kemudian wa 'alal ma'mum an yashra'a fi af'alis shalah ba'da imami. Wajib bagi seorang makmum untuk memulai gerakan sholatnya setelah imam. Imam dulu melakukan gerakan sholat, kemudian makmum. Jadi wajib bagi makmum untuk memulai gerakan sholat setelah imam, bukan sebelum imam. Li hadis, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu, wa idza sajada fasjudu. Al hadis. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam adalah untuk diikuti. Maka apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Dan apabila imam rukuk, maka rukuklah kalian. Dan apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, ya, ketika bangkit dari rukuk, maka ucapkanlah oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Dan apabila imam sujud, maka sujudlah kalian. Al-hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasannya gerakan-gerakan makmum itu setelah gerakan imam. Kemudian fa in wafaqahu fiha aw fi salam kuriha li mukhalafatihi sunnah. Apabila gerakan makmum itu berbarengan dengan gerakan imam, bareng, atau salamnya makmum, salam di akhir sholat, salamnya makmum itu berbarengan dengan salamnya imam, jika seperti ini kondisinya, kuriha, ini makruh. Berbarengan makruh, kalau berbarengan. Nah, hukumnya makruh. Kenapa? Karena menyelisihi sunnah. Yang sunnah adalah gerakan makmum dilakukan setelah gerakan imam. Ini yang sunnah. Jika berbarengan, maka ini menyelisihi sunnah, sehingga hukumnya makruh, dibenci. Tapi tidak sampai pada derajat haram. Walam tafsud sholatuh, dan sholatnya tidak rusak. Sholatnya tidak rusak kalau gerakannya bareng. Li'annahu ijtama'a ma'ahu firrukun. Karena makmum tadi berkumpul dengan imamnya dalam melaksanakan rukun tersebut. Itu karena bareng tadi. Maka tidak sampai merusak sholatnya. Hanya saja ini makruh dan menyelisihi sunnah. Fa in sabaqahu haruma, dan kalau mendahului gerakan makmum mendahului gerakan imam, maka yang inilah yang haram. Inilah yang haram. Baik. Apa dalilnya? Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tasbiquni birruku wala bisujud wala bilqiyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului aku ketika ruku, ketika sujud, atau ketika hendak berdiri, itu bangkit dari ruku atau bangkit dari sujud atau mau menghadapi rakaat berikutnya. Jangan kalian mendahului aku ketika ruku, ketika sujud, dan ketika hendak berdiri. Al-hadis rawahu Muslim. Wan nahyu yaqtadi tahrim. Sedangkan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengharuskan hukum haramnya. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya, nah ini menunjukkan bahwasanya larangan tersebut hukumnya haram. Kecuali kalau ada dalil lain atau qarinah yang lain yang memalingkan dari haram tersebut menjadi hukum yang lain, misalkan menjadi hukum sunnah atau menjadi hukum mubah. Selama tidak ada dalil yang lain yang memalingkan dari haram menjadi na'am makruh atau na'am yang lainnya ya, atau mubah ya, maka hukumnya tetap berada pada hukum asalnya yaitu haram. Dalil yang lain, wa an Abi Hurairah marfu'an. Hadis Abu Hurairah secara marfu'. Amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah khawatir? Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam ya, akan Allah subhanahu wa ta'ala rubah kepalanya menjadi kepala keledai. Al-hadis sahih rawahu Al-Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari Muslim ya, tidak diragukan kesahihannya. Ancaman bagi yang melakukan gerakan sebelum gerakan imam. Nah, ancaman bagi yang mengangkat kepala sebelum imam mengangkat kepalanya, diancam akan Allah rubah dengan kepalanya akan Allah rubah dengan kepala keledai. Ya. Maka ancaman seperti ini, ya, menunjukkan apa? Menunjukkan haramnya mendahului gerakan imam. Maka hendaklah makmum gerakannya dilakukan setelah gerakan imam. Baik. Bisa kita simpulkan bahwasannya yang sunnah adalah gerakan makmum sebelum gerakan imam. Kalau berbarengan maka hukumnya makruh. Kalau mendahului imam, hukumnya haram. Terancam dengan ancaman tadi. Baik, kita lanjut pada masalah yang berikutnya. Al-mas'alatu sabi'ah, masalah yang ketujuh. Ahkamun mutafarriqatun fil imamati wal jamaah. Hukum-hukum yang bermacam-macam tentang imam dan jamaah, tentang imam dan sholat berjamaah. Wa min al-ahkamil muta'alliqati bil imami wal jamaah ghair ma taqaddam, dan di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan imam dan jamaah yaitu salat berjamaah selain yang sudah disebutkan tadi dari masalah pertama, kedua sampai masalah yang keberapa, yang ke-6. Nah, adalah sebagai berikut. Di antara hukum-hukumnya adalah sebagai berikut, selain yang disebutkan sebelumnya. Yang pertama, istihbabu qurbi ulil ahlam wan nuha minal imam. Disunnahkan yang dekat dengan imam, yaitu yang di belakang imam pas ya, yang dekat dengan imam adalah ulul ahlam wan nuha, orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti. Fayuqaddam ulul fadli wal aqli wal anah khalfal imam wa qariban min. Maka didahulukan, di belakang imam dan dekat dengan imam, orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang berilmu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hendaklah yang setelahku dari kalian, yaitu yang di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang mengerti, orang-orang yang dewasa, dan orang-orang yang mengerti, orang-orang yang berilmu. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Jadi yang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadi yang mengerti, yang dewasa, yang berilmu, kemudian setelah itu yang kedudukannya di bawah mereka, dan yang berikutnya yang kedudukannya di bawah mereka. Al-hadith rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Wal hikmah fi dzalik, apa hikmah di belakang imam itu harus yang dewasa, yang mengerti, yang paham, berilmu, lebih bagus lagi kalau dia adalah hafid, hafid Quran. Karena ada hikmah di balik pensyariatan itu. Di antara hikmahnya, an ya'khudhu 'anil imam, agar yang di belakang imam ini bisa menegur imam ketika imam keliru. Karena yang paling paham atau mengerti atau paling melihat imam adalah tentunya yang di belakang imam. Jika imam salah, maka yang lebih tahu duluan adalah yang di belakang imam. Sehingga kalau yang di belakang imam ini adalah orang yang berilmu atau dia hafid, maka dia akan menegur imam ketika imamnya salah atau keliru. Wa yaftahu alaihi fil qira'ah idza taja ila dzalik, dan mereka yang di belakang imam ini akan memperbaiki bacaan imam jika diperlukan. Misalkan ada ayat yang kelewat atau ada ayat yang tidak sempurna kalimatnya, maka diperbaiki bacaan imam oleh yang ada di belakang imam. Ini menunjukkan yang di belakang imam disunnahkan yang seperti tadi, yang berilmu, yang hafidz Quran, dan seterusnya. Sehingga kalau yang di belakang imam yang seperti itu, ketika imam salah bacaannya, maka menegurnya pun dengan teguran yang tidak perlu dengan suara keras, karena dia pas di belakang imam. Tapi kalau yang hafid di belakang, rokat di sof belakang, dan dia mendengar bacaan imam salah, dia akan teriak, dan ini akan menimbulkan kegaduhan di dalam sholat. Yang itu teriak, yang ini teriak, yang itu teriak, nah, kacau akhirnya. Kalah serahkan yang ada di belakang imam. Inilah hikmah bahwasannya yang di belakang imam hendaknya orang-orang yang berilmu atau dia na'am banyak menghafal Al-Quran. Wa yastakhlif minhum man syaa'a idza nabahu syai'un fi shalah. Di antara hikmahnya, orang yang berada di belakang imam, dia akan bisa mengganti posisi imam. Nah, jika imam menimpa kepadanya sesuatu, ketika sholat, misalkan dia batal, batal toharohnya, imam buang angin atau yang semisalnya, nah batal sholatnya, sehingga yang di belakang imam akan bisa menggantikan posisi imam. Baik, masih ada 4 poin lagi, masih ada 3 poin lagi. Nah, kita selesaikan insyaallah. Nah, namun kita skor dulu dengan azan. Nah, ba'dal azan kita lanjut. Nah, hanya tinggal 3 poin lagi. Baik, kita lanjutkan. Asani yang kedua, di antara hukum-hukum yang terkait dengan imam dan sholat berjamaah, al-hirsu ala shafil awwal, semangat untuk mendapatkan shaf yang pertama. Yustahabbu lil ma'mumin an yataqaddamu ila shafil awwal wa yahrisu alaihi wa yahdharu min at-ta'akhur. Disunnahkan bagi para makmum untuk maju ke depan agar mendapatkan shaf yang pertama dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Itu untuk mendapatkan shaf yang pertama. Dan hati-hati dari ta'akhur, dari naam terbelakang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu fa'atimmu bi wal ya'tammu bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhiruhumullah. Majulah kalian dan bermakmumlah kepadaku, yaitu ikutilah aku, ikutilah gerakanku. Nah, jadi shaf yang pertama dia yang mengikuti naam gerakan imam terlebih dahulu. Kemudian orang-orang yang di belakang kalian mengikuti gerakan kalian, mengikuti gerakan orang-orang yang ada di shaf pertama. La yazalu qaumun yata'akhkharun, dan senantiasa suatu kaum terus menerus menjadi yang di belakang. Hatta yu'akhiruhumullah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala belakangkan dia. Itu Allah jadikan dia sebagai orang yang terbelakang. Al-hadis rawahu Muslim alaihi rahmatullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk segera bersungguh-sungguh mendapatkan saf yang paling depan. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Halimah Muslim juga rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fil nida was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Jika manusia tahu pahala azan dan tahu keutamaan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapati hal tersebut, tidak memperoleh hal tersebut kecuali harus dengan cara diundi, maka mereka pun pasti akan mengundinya. Baik. Jadi kalau rebutan kemudian tidak ada cara lain kecuali ini harus diundi nih, ya, supaya masing-masing ridho. Maka mereka pasti akan mengundinya. Artinya semua masing-masing bersemangat, bersungguh-sungguh, berlomba-lomba untuk mendapatkan as-saful awal, saf yang pertama. Jika manusia tahu keutamaan azan dan keutamaan saf awal, maka mereka akan berusaha untuk mendapatkannya, berusaha untuk menjadi muazzin, berusaha untuk ditunjuk menjadi muazzin, dan berusaha untuk selalu di saf pertama, walaupun harus dengan cara diundi, walaupun harus dengan cara diundi. Baik. Keutamaan-keutamaan tentang muadzin banyak seperti dalam hadis-hadis yang sahih. Ada ciri khas khusus seorang muadzin ketika di dalam jannah ada ciri khas khususnya. Jadi dalam hal-hal seperti ini, kita bermusabaqah, berlomba-lomba. Bukan isar yaitu mendahulukan orang lain. Ya silakan. Di soft pertama, padahal dia yang duluan. Tapi karena saking baiknya, silakan biar saya belakang aja. Ini menyelisihi sunnah. Karena yang sunnah dalam kebaikan adalah musabaqah, berlomba-lomba. Ayo saya paling terdepan. Bukan isar. Kalau isar mendahulukan orang lain itu dalam perkara-perkara dunia. Antri di WC misalkan. Aduh kasihan ini teman di belakang udah nggak tahan ini. Padahal bagiannya dia. Ya sudah Pak, silakan duluan. Ini isar yang benar. Mendahulukan orang lain. Ini benar dalam perkara-perkara dunia. Kalau dalam perkara akhirat, dalam perkara hal-hal yang seperti ini, adalah musabaqah, berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kemudian ini dalam saf laki-laki. Bagaimana dengan saf perempuan? Amman nisa'u fayustahabbu an yakunna fis shufufil mutaakhirah. Adapun wanita, maka disunnahkan para wanita berada di saf yang terakhir. Di saf-saf yang terakhir. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf kaum lelaki adalah saf yang pertama, dan sejelek-jelek saf lelaki adalah saf yang terakhir. Dan sebaik-baik saf para wanita adalah saf yang terakhir. Kebalikannya ya. Dan sejelek-jelek saf wanita adalah yang pertama, saf yang pertama. Al-hadis rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah. Baik. Hal ini demikian ketika dalam suatu masjid atau dalam ruangan sholat berjamaah tersebut, di sana tidak ada penghalang antara laki dengan perempuan. Nah, gak ada hijab, gak ada penghalang. Nah, maka semakin dia di belakang itu semakin lebih baik. Kenapa? Karena semakin jauh dari pandangan para lelaki. Nah, wanita semakin jauh dari pandangan lelaki itu semakin semakin baik. Nah, hanya suaminya yang melihatnya dan juga mahrum-mahrumnya yang lainnya. Baik, betul-betul dijaga. Ini alasan kenapa saf wanita yang terakhir itu lebih baik, karena dia lebih jauh dari pandangan lelaki. Adapun jika masjid tersebut ada tempat khusus untuk wanita, terpisah dari laki-laki, laki-laki enggak melihat mereka, ya, ada hijabnya misalkan. Atau para wanita melakukan sholat berjamaah sendirian, nah, melakukan sholat berjamaah sesama wanita, ya. Nah, misalkan di pondok ada sholat berjamaah wanita misalkan, ya. Maka hukumnya seperti para lelaki, saf yang pertama adalah saf yang paling utama, saf yang paling baik. Nah, sedangkan saf yang paling jelek adalah saf yang terakhir. Ini kalau mereka mengadakan sholat secara sesama wanita, ya, imamnya juga dari wanita, dan tidak ada lelaki yang melihatnya. Nah, maka saf yang pertama yang lebih baik. Baik. Sehingga riwayat tadi yang mengatakan bahwasannya sebaik-baik saf wanita adalah yang paling terakhir, dan sejelek-jelek wanita adalah yang yang saf yang pertama atau yang terdepan, ini ketika tidak ada pembatas antara laki-laki dengan wanita. Misalkan di masjid yang besar yang memang enggak ada pembatas, ya. Nah, maka semakin jauh wanita dari pandangan lelaki itu semakin baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Poin yang ketiga, taswiyatus shufuf wat tarasu fiha, meluruskan saf-saf dan merapatkan saf-saf, meluruskan saf ya, dan merapatkan antara satu dengan yang lainnya yang ada dalam saf tersebut. Wasaddul farj, dan mengisi yang kosong, mengisi celah atau menutup celah. Wa itmamu shafil awal fal awal, dan menyempurnakan shaf yang pertama dulu, kemudian shaf yang berikutnya, kemudian shaf yang berikutnya. Kalau shaf pertama sudah penuh, baru buat shaf kedua. Shaf kedua sudah penuh, baru buat shaf ketiga. Ini poin yang ketiga, itu tentang meluruskan shaf dan merapatkan satu dengan yang lainnya, dan mengisi celah yang ada, dan menyempurnakan shaf yang pertama, kemudian shaf yang berikutnya, dan shaf yang berikutnya. Yustahabu lil imam an ya'muru bi taswiyati shufuf wa saddil farj qabla dukhul fi shalah. Disunnahkan untuk imam untuk memerintahkan makmumnya agar meluruskan shaf dan mengisi celah-celah yang kosong sebelum imam masuk ke dalam sholat. Sebelum takbiratul ihram diluruskan dulu. Diluruskan dulu. Baik. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik, karena inilah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat berjamaah. Beliau meluruskan shaf sampai memegang dada-dada para makmum agar lurus shafnya dan agar rapat, enggak ada celah. Walikaulihi, dan juga karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sawu shufufakum fa inna taswiyatash shufuf min tamamis shalah. Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya lurusnya shaf adalah bagian dari sempurnanya salat. Hadis rawahu Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qaal, riwayat yang lain, dalil yang lain dari Anas radhiyallahu anhu, beliau bersabda. Atau dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, uqimatish shalah fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wajhihi. Dikumandangkan iqamah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami, menghadap ke jamaah, ke makmum, biwajhihi, menghadap dengan wajahnya. Faqal, sambil berkata, aqimu shufufakum wattarasu fa inni araukum min wara'i dhahri. Luruskanlah saf-saf kalian dan rapatkan, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Ini perintah dari Ada yang taklim malah ketawa. Yang bagi bantas. Baik, kita lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menghadap kepada para sahabatnya atau para makmum sambil mengatakan, aqimu shufufakum wattarasu. Luruskan saf-saf kalian dan rapatkan. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Ini perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, dan berkata Anas radhiyallahu anhu, Kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamih. Dahulu salah seorang dari kami, dari para sahabat, ketika sholat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah seorang dari kami menempelkan bahunya dengan bahu temannya dan menempelkan kakinya dengan kaki temannya. Jadi kaki saling nempel ya, dan bahu pun saling nempel. Ini menunjukkan rapatnya shaf. Nah, al-hadis rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Baik, inilah yang naam semestinya, seyogianya dalam masalah shaf. Diluruskan, dan imam memerintahkan kepada makmumnya untuk meluruskan shaf. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW punya atau menunjuk salah seorang untuk meluruskan shaf-shaf yang di belakang. Nah, dan Rasulullah SAW tidak bertakbir kecuali sudah ada laporan, sudah lurus. Sudah lurus baru beliau bertakbir. Baik. Dan demikian seyogianya para makmum memperhatikan ini, meluruskan shaf, merapatkan kaki ya. Nah, inilah yang seyogianya berdasarkan riwayat-riwayat tadi. Nah, kita berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, rapatkan shaf, luruskan shaf, rapatkan shaf. Nah, shaf akan bisa lurus ketika mata kaki lurus dengan mata kaki. Jadi yang menjadi patokan bukan jempol, luruskan jempolnya, enggak akan lurus kalau luruskan jempolnya. Nah, mata kaki lurus dengan mata kaki. Jadi walaupun kaki besar dengan kaki kecil, kalau mata kakinya lurus, pasti lurus. Ya. Nah. Kemudian bahu dengan bahu, lurus bahu, lurus dengan bahu. Nah. Baik. Demikianlah seyogianya dalam sholat berjamaah. Namun hal yang seperti ini masih terlihat aneh, ya. Nah, masih terlihat aneh dan masih terlihat sebagai sesuatu yang langka. Padahal demikian sholatnya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Ya. Bahkan kalau naam di tempat-tempat naam masjid yang umum yang tidak mengamalkan naam tata cara tadi, ya, jika kita menempelkan geser, dikejar lagi malah diinjek, Allah musta'an. Dan ini terjadi di naam di beberapa tempat. Anehnya lagi mendebat. Nah, saya juga punya dalilnya. Jadi dia melakukan tadi shaf-shaf yang renggang, tidak saling menempel, itu katanya ada dalilnya. Nah, wallah alam apa dalilnya. Hanya saja ya ikhwah, nah, perlu berhati-hati. Tidak juga karena semangat harus meluruskan shaf dan merapatkan shaf, akhirnya kaki yang bergeser tadi dikejar terus, ya, akhirnya dapat injak. Ya, jangan. Kalau dia enggak mau nempel sudah. Enggak usah dipaksa. Nah. Enggak usah dipaksa, urusan dia dengan Allah nanti. Nah. Ya. Enggak usah dipaksa. Karena kadang hanya karena gara-gara itu, ya, ikhwah mendapat celaan, bahkan dilarang di shaf pertama karena tadi. Maka ikhwah harus ini perhatian dalam hal ini, gak usah memaksakan diri kalau gak mau nempel, apalagi orang awam. Jangan memaksakan diri, karena kita belum memberi ilmu kepada mereka. Ya. Mereka belum faham, masih jahil, belum mengerti hadis ini. Enggak pernah buka kitab Sahih Bukhari, jangan kata kitab Sahih Bukhari, Riyadhus Shalihin aja mungkin belum pernah buka. Ya. Sehingga ya kita memaklumi. Ya. Memaklumi kondisi hal yang seperti ini. Mungkin belum sampai ilmu kepada mereka. Sehingga kita enggak usah memaksakan diri. Baik. Kalau yang ada sekarang ya, satu sajadah sendirian. Ya. Nah, kalau sajadahnya diinjak, ini bukan kakinya ditempelkan, sajadahnya diinjak aja. Dia udah ruwet, raut mukanya udah lain. Nah, karena sajadahnya diinjak. Nah. Allahul musta'an. Nah. Masyaallah an yahdiyana wa iyyahum. Ya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua dan kepada mereka. Nah. Inilah pentingnya ilmu, ya, belajar, belajar, belajar, belajar dan belajar. Ya. Masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Ya. Nah, dan ilmu itu luas. Ya. Orang yang tiap hari taklim sehari semalam pun, ya, takkan taklim sehari semalam. Ya. Ini untuk menggali ilmu nggak habis-habis. Apalagi kalau taklim hanya antara maghrib sampai isya, nah, ya. Namun malayidrokulloh layidrokjilloh, yang nggak didapatkan semuanya nggak ditinggalkan sebagiannya. Ya. Sedikit-sedikit tapi kontinu istiqomah. Dapat satu faedah, dua faedah, besok lagi satu faedah, dua faedah. Nah, baik lama-lama banyak. Kemudian wa yustahabbu itmamu shafil awal fal ladzi yali, disunnahkan untuk menyempurnakan shaf yang pertama, ya. Setelah sempurna baru yang berikutnya. Wa idza kana naqasa falyakun fi akhiris shufuf, kalau kurang jamaahnya, ya. Misalkan shaf pertama jamaah yang ada tidak sempurna 3 shaf misalkan kurang, maka apa, hendaklah yang kurang ini di shaf yang terakhir. Di saf yang terakhir. Artinya saf pertama penuh dulu, baru pindah ke saf kedua. Penuh dulu baru pindah ke saf yang berikutnya. Nah, jadi kalau yang saf yang ketiga enggak penuh karena memang jamaahnya sedikit misalkan, enggak masalah. Nah, tidak masalah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tasuffuna kama tasuff kama tasuful malaikatu inda rabbiha, tidakkah kalian berbaris seperti berbarisnya para malaikat di sisi Rabb-nya, yaitu di sisi Allah. Fakulna, kami bertanya, ya Rasulullah, fakaifa tasuful malaikatu inda rabbiha, bagaimana ya Rasulullah berbarisnya malaikat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yutimmuna sufufal awal wa yatarasuna fis saf, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama dulu, ya. Nah, saf yang pertama dulu, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Nah, wa yatarasuna fis saf, dan mereka saling rapat, ya, di dalam saf. Ini cara berbarisnya atau safnya para malaikat. Al hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian juga ada hal yang perlu diperhatikan. Nah, ketika jarak antara satu dengan yang lainnya jauh, ya, maka jangan memaksakan diri untuk membuka kaki lebar, ya. Nah, karena dalilnya atau alasannya adalah supaya rapat kaki dengan kaki, akhirnya dia badannya segini, kakinya segini, ya. Nah, lah kaki kita sesuai dengan badan kita. Baik. Nah, kita merapat ke yang lebih dekat kepada imam. Nah, biar nanti yang sebelah sini yang merapat ke sini, ya. Baik. Nah, ini juga tanbih yang perlu untuk diperhatikan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, salatul munfaridi khalfas saf. Hukum salat sendirian di belakang saf. La tasihhu salatul rajul wahdahu munfaridan khalfas saf. Tidak sah salat seseorang sendirian di belakang saf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata limunfaridin khalfas saf. Tidak ada salat bagi orang yang sendirian di belakang saf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Nah, alaihima rahmatullah. Tidak ada salat bagi yang sendirian di belakang saf. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wahdahu khalfas saf. Fa'amarahu an yu'ida shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam riwayat yang lain, ya, beliau melihat seseorang salat sendirian di belakang saf, ya, maka beliau memerintahkan orang tadi untuk mengulangi salatnya. Ya, untuk mengulangi salatnya. Baik. Maka jika masih bisa masuk ke dalam saf, ya, maka hendaklah dia masuk ke dalam saf. Ya, nah, jangan sholat sendirian di belakang saf, padahal saf yang di depan masih bisa dimasukin satu atau dua orang. Nah, tapi karena mungkin masjidnya lebar, ya, yang kosong ini yang paling ujung, sedangkan dia sudah di tengah ini. Nah, maka ini yang gak benar. Kalau ada yang kosong walaupun di ujung, ya, dia harus berjalan ke ujung untuk mengisi saf itu. Ya, tidak membuat saf baru ataupun sholat sendirian di belakang saf. Nah, hukumnya tidak sah sholatnya jika sholat sendirian di belakang saf. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selesai dari bab yang ke-8 tentang hukum-hukum imam dan yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.